Bila kau seorang diri, jangan kau bersedih. Bila kau seorang diri, ku ingin menemani. Kan ku ceritakan tentang sekuntum mawar merah. Kan ku nyanyikan lagu tentang asmara. Bila kau pada hatimu, oh, walau kau seorang diri, aku kan menemani. Masih ada di sana segelas anggur merah. Dia akan bercerita tentang dunia. Apa saja yang ada di hatimu, aku pun tahu. Tentang gereja tua, bukannya lagu tentang engkau dan aku. Nyanyikan saja lagu tentang gereja tua, bukannya lagu tentang